kamus besar bahasa Indonesia, modal artinya adalah uang yang dipakai sebagai pokok untuk berdagang. Uang yang dipakai sebagai pokok untuk berdagang. Dalam arti lain juga dia adalah barang yang digunakan sebagai dasar atau bekal untuk bekerja. Berarti kalau tema kita modal masuk surga, berarti dia adalah sesuatu yang merupakan bahan pokok ataupun dasar yang dengan sesuatu ini seorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, otomatis berarti tema kita pada kesempatan kali ini, ketika kita mengangkat tema modal masuk surga, berarti adalah amalan-amalan yang memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu inti kajiannya. Apa saja amalan yang bisa dengan amalan tersebut kita jadikan sebagai modal pokok dasar sehingga seseorang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita sebutkan amalan-amalan, maka saya ingin menyinggung beberapa hal yang berkaitan dengan surga. Yang pertama, sebagian orang menganggap kesuksesan ada pada harta. Sebagian orang menganggap kesuksesan ada pada harta. Makanya Karun dalam bahasa Arabnya Qarun, dia adalah makhluk Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia harta yang begitu banyak. Disebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 76, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbah ulil quwwah. Sesungguhnya Karun adalah umatnya Nabi Musa, lalu dia menyimpang dari jalannya Nabi Musa, tidak beriman kepada Nabi Musa. Dan kami telah berikan kepada Karun harta tersimpan yang apabila kunci-kunci harta tersebut dibawa oleh puluhan kuda yang kuat, itu baru kuncinya. Kuncinya dari harta kekayaan Karun dibawa oleh puluhan kuda yang kuat, berarti hartanya banyak. Makanya kalau di Nabire ini, di depan masjid Muhajirin ini, digali tanah, dapat harta tersimpan di bawah tanah, orang akan menyebut harta Karun. Padahal Karun belum pernah datang ke Nabire. Kenapa disebut harta Karun? Karena Karun adalah simbol kekayaan dunia. Dia simbol orang paling kaya di zamannya. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kembali ke permasalahan tadi. Sebagian orang menganggap kesuksesan ada pada harta. Seperti misalkan orang-orang yang melihat kekayaan Karun, disebutkan dalam surat Al-Qasas. Dan kalau Bapak Ibu ingin mengetahui cerita Karun, silahkan baca surat Al-Qasas dari mulai ayat 76 sampai 84. Orang-orang yang melihat Karun diberikan kekayaan melimpah ruah, mereka mengatakan, Ya laitalana mithla ma utiya Karun innahu ladzu hadzin adzim. Sesungguhnya alangkah indahnya kalau kita diberikan harta seperti hartanya Karun. Dia memiliki kekayaan yang besar. Lihat, orang menganggap sukses kalau punya harta. Satu. Tetapi ternyata Karun gak sukses. Kenapa demikian? Karun yang hartanya melimpah ruah ternyata disiksa oleh Allah di dunia sebelum akhirat. Fakhasafna bihi wa bidarihil arda. Kami benamkan Karun dan harta kekayaannya ke dalam bumi, disiksa oleh Allah. Yang kedua, Karun dicap oleh Allah sebagai orang kafir. Allah berfirman, wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Alangkah celakanya Karun, sesungguhnya dia tidak akan beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan beruntung. Lihat, berarti Karun gak sukses. Jangan di akhirat, di dunia dia gak sukses. Maka berhenti pak mengukur kesuksesan dengan harta. Oh si fulan sudah punya ini, rumah mega, mobil mewah. Kalau bersalaman dengan seseorang, dilihat dari ujung kaki sampai ujung rambut, bajunya gimana, celananya bagaimana, merek enggak, sendal sepatunya merek enggak, branded enggak. Ternyata branded tapi KW10. Paham KW10 pak? Tidak asli, nomor 10 lagi. Sebagian orang mengukur dengan harta. Saya mau berteman dengan Anda karena Anda selevel dengan saya. Sebagian orang mengukur seperti itu. Kenapa? Karena dia menganggap sukses itu adalah harta. Yang kedua, orang sebagian menganggap sukses kalau seandainya sudah punya tahta, jabatan, pekerjaan. Makanya ada kadang-kadang seorang ibu-ibu nelpon kawannya, Bu, alhamdulillah, ini nelpon nih kawannya, anak saya sekarang sudah jadi orang. Oh berarti sebelumnya jadi apa? Hah? Bukan jadi orang berarti sebelumnya. Yang ditelepon bingung, lu sebelumnya jadi apa? Kenapa sekarang sudah jadi orang? Maksudnya Bu, sekarang anak saya sudah dapat pekerjaan tetap. Sebenarnya Pak, bukan pekerjaan tetap yang paling penting, tetap bekerja itu yang paling penting. Ya, pekerjaan tetap nggak ada di dunia ini. Presiden saja batas waktunya maksimal 5 tahun. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sekarang. Sebagian orang mengukur kesuksesan dengan jabatan, tahta. Kalau sudah jadi presiden, kalau sudah jadi menteri, kalau sudah jadi gubernur, sudah jadi ini, sudah jadi ini, diplomat, tahta. Seperti siapa? Kak Fir'aun. Dia menganggap dirinya sukses karena dia sudah jadi raja yang kuasa. Makanya dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Fir'aun yang menyombongkan diri. Ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengenal bagi kalian ada sembahan yang berhak disembah selain aku. Itu kata-kata Fir'aun. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia beranggapan bahwasanya kesuksesan dengan apa pak? Dengan jabatan, tahta. Kalau sudah jadi pegawai, sukses. Kalau masih jadi tukang beca, enggak sukses. Kalau jadi masih jualan pentol, ada enggak di Papua pentol? Ada? Hah? Ya orang jualan pentol itu. Pentolan, ya. Kalau masih jualan itu enggak sukses. Tapi kalau sudah kerja kantoran, pegawai tetap, sukses. Sebagian orang menganggap kesuksesan itu. Maka lihat Fir'aun disebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 38. Ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Dia menganggap dirinya sukses, sudah jadi raja, sudah penguasa, tidak ada yang melawannya. Aku tidak mengenal bagi kalian ada sembahan yang berhak disembah selain aku, kata Fir'aun. Tetapi apa? 40 tahun selanjutnya dia tambah sombong. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ini lihat, Fir'aun mengatakan, aku sembahan kalian yang paling tinggi. Dia menganggap kenapa? Karena tahta kesuksesan. Sama di zaman sekarang, sebagian orang menganggap kalau sudah punya jabatan, sudah kepala dinas, kepala kantor, sukses. Seakan-akan orang di bawahnya rendahan. Gaya bicaranya juga sudah beda. Ngelihatnya sudah beda. Ya, sukses. Tapi apakah benar sukses Fir'aun? Enggak. Ternyata jangan di akhirat, di dunia dia disiksa oleh Allah. Apa siksanya Fir'aun? Ditenggelamkan ke dalam lautan. Ditenggelamkan ke dalam lautan. Yang kedua, Fir'aun taubatnya tidak diterima oleh Allah. Dan ini pelajaran berarti bagi kita. Jangan pernah meremehkan taubat, jangan menunda taubat. Karena bisa-bisa kita seperti Fir'aun tidak terima taubatnya. Fir'aun beriman dan muslim. Saya katakan dengan sadar, Fir'aun itu beriman dan muslim, tapi imannya tidak diterima, Islamnya tidak diterima. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza adrakahul gharq, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin." Surat Yunus ayat 90. Ketika Fir'aun sudah benar-benar tenggelam, ya. Jadi Fir'aun ini culun. Culun itu dungu. Dia melihat Nabi Musa memukulkan dengan tongkatnya, kemudian laut itu tertahan airnya, jadi bukan terbelah sebenarnya. Lautnya tertahan airnya. Jadi seperti ada dinding sehingga di sini kering. Nabi Musa dan kaumnya bisa jalan sampai ke daratan sebelah sana. Fir'aun yang ngaku Tuhan ditantang oleh rakyatnya. Wahai Fir'aun, kamu kan Tuhan, ayo jalan, berani gak? Maka dia berjalan. Iya berani saya, jalan. Jalan seperempat, tuh ayo, tambah semangat dia. Ternyata pas di tengah-tengah, Allah mengembalikan lautan seperti semula. Tenggelam dia. Hatta idza adrakahul gharq, ketika benar-benar tenggelam, apa yang terjadi? Fir'aun bertobat. Amantu, aku beriman. Annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Bahwasanya tidak ada ilah, sembahan yang berhak disembah kecuali yang diimani oleh Bani Israil, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Beriman dia. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang Islam. Islam dia Fir'aun itu. Tapi apa yang terjadi? Allah membantah perkataan dia dalam surat Yunus ayat 91, ayat selanjutnya. Al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Wahai Fir'aun, sekarang engkau beriman, terlambat. Maka hati-hati Pak, yang nunda-nunda taubat, nanti aja besok, nanti aja sebulan lagi, nanti aja. Jangan-jangan pas lagi nunda-nunda, mati. Ya, mati. Nanti aja besok, nanti aja besok. Pas mati, lagi maksiat mati. Hati-hati. Maka kalau ingin bertobat, ayo secepatnya. Jangan seperti Fir'aun. Kata Allah, al-an, sekarang mau bertobat. Waqad asaita qablu, dulu engkau bermaksiat. Wa kunta minal mufsidin, dan termasuk orang-orang yang merusak di bumi. Tidak diterima tobatnya Fir'aun. Lihat, enggak sukses. Berarti hilangkan dari pikiran kita sekarang. Sukses itu kalau anak saya sudah dapat jabatan, pekerjaan, tahta. Enggak mesti. Ya. Bahkan sebagian Siapa yang punya anak perempuan di sini? Angkat tangan. Sebagian orang tua yang punya anak perempuan kadang-kadang, kalau ada laki-laki pelamar melamar anak perempuannya, pertanyaan pertama apa? Belum anaknya duduk, belum dipersilahkan duduk, belum ditanya nama, pertanyaan pertama apa? Pekerjaanmu apa? Anakku nanti dimakannya apa? Kalau saya yang melamar, saya jawab, Pak, pekerjaan saya di bumi Allah, nanti anak bapak saya makani nasi. Betul? Sebagian orang tua seperti itu, belum ditanya nama, keturunan baik-baik enggak, kemudian sholat bisa enggak, jangan-jangan enggak bisa mandi junub. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Tirmizi, "Idza ja'akum man taradhana dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Jika datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhai akhlak dan agamanya, maka nikahkan dia dengan anak perempuan kalian. Apa ukurannya? Akhlak dan apa tadi, Pak? Agama. Akhlak dan agama. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Berarti hilangkan dari pikiran kita, sukses itu kalau dapat jabatan, tahta, pekerjaan tetap. Enggak. Ada sebagian orang tua menyekolahkan anaknya sampai S1, S2, S3, profesor, tapi ketika disuruh sholat gak bisa wudu. Ngapain? Gak bisa sholat junub, gak bisa mandi junub. Saking semangatnya saya sholat junub, saya bilang gak bisa mandi junub, gak bisa tayamum, gak bisa baca Quran. Alhamdulillah. Quran yang merupakan pedoman hidup seorang muslim, dia tidak bisa. Dan khusus untuk Quran ini, Pak, saya sering sekali bercerita masalah ini. Saya sering naik turun pesawat. Itu pesawat kalau lagi take off, itu kan dimatikan seluruh lampu di pesawat. Orang kadang-kadang semangat banget baca apa? Koran, bukan Quran, koran. Pakai lampu sorot. Saya gemes ngelihat itu. Coba saya bilang, itu koran diganti Quran. Ya? Kadang-kadang orang baca koran langganan, nonton berita, tahu kapan berita itu jam berapa hafal. Tapi kalau ditanya berapa hafalan Al-Qur'annya? Jawabannya 3 kul, Ustaz. 3 kul. Paham 3 kul, Pak? Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. 3 kul. Hafalan Qur'annya 3 kul. Tambah surat paling favorit Inna Al-Tayna. Ditanya, hidupnya udah berapa lama? Udah berapa umurnya, Pak? 30, 40, 50. Loh, Pak, kok hafalannya cuma sekian? Ngapain di dunia? Di mana aja selama ini? Ada, saya di Nabire. Enggak, ngapain? Cuma makan, minum, bergaul dengan istri, buang air besar, buang air kecil, begitu aja kah? 24 jam Allah beri kepada kita waktu. Ya, 1 jamnya 60 menit. Anggap kerja 8 jam. Sisa berapa? 16 jam. 16 jam ngapain? Kemana aja? Al-Qur'an sampai berdebu. Kadang sebagian kaum muslim, sebagian orang punya televisi sebesar itu, papan tulis itu di rumahnya. 50 inci. Mushaf enggak punya. Alhamdulillah. Ya. Remote televisi sampai ganti-ganti karena saking seringnya dipegang. Tapi Quran bulukan sampai berdebu tidak pernah dibuka. Maka ini menyedihkan, Pak. Maka sukses bukan dengan tahta, jabatan, pekerjaan tetap. Yang ketiga, sebagian orang menganggap sukses dengan ketenaran, popularitas, terkenal. Nih kayak saya ini masuk TV, di mana-mana orang minta foto. Set foto dong. Set foto dong. Sebagian orang menganggap sukses. Enggak. Sukses bukan dengan ketenaran. Sukses sebagian orang menganggap dia populer, terkenal di mana-mana. Ingat, Pak, Abu Lahab itu orang paling tenar se-Arab. Se-Arab. Abu Jahal, Kalau ada orang luar Mekah ingin tawaf di Ka'bah, harus minta izin, minta pakaian khusus kepada Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi Abu Lahab apakah sukses? Enggak. Ternyata kesuksesan bukan dengan ketenaran, popularitas, kemasyhuran. Enggak. Abu Lahab bahkan sebelum dia mati, nafasnya masih di hidungnya. Dia masih berjalan di atas dua muka bumi, masih makan, masih minum, masih bergaul dengan istrinya. Sudah turun surat Al-Masad yang menyebutkan di dalamnya dia penghuni neraka. Dia penghuni neraka. Berarti kalau begitu timbul pertanyaan, kalau begitu Ustaz, menurut Al-Quran, menurut hadis, sukses itu pada apa? Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Barang siapa yang setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Sesungguhnya pahala kalian akan diberikan secara sempurna pada hari kiamat. Barang siapa, lihat, ini sukses. Ini sukses. Yang masuk ke dalam neraka, yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia orang yang benar-benar beruntung, sukses. Itu ukuran sukses. Dan saya yakin Bapak Ibu sepakat dengan saya. Sukses bukan dengan harta, rumah mega, mobil mewah. Di Banjarmasin, Pak, di kota saya, kalau di sini mungkin kotanya emas. Di Banjarmasin kota batu, batu hitam panas. Apa itu, Pak? Batu bara. Bapak tahu bos-bos batu bara itu rumahnya 5 tingkat. Itu rumah tinggal, bukan hotel. Rumah 5 tingkat. Ada lagi rumah hampir setengah kilometer, itu rumahnya, belum tanahnya. Rumah setengah kilometer. Sukses. Mulai saat sekarang, Pak, jauhkan itu dari pikiran kita. Enggak, belum tentu. Kapan sukses? Kalau masuk surga, jauh dari api neraka. Ini mukaddimah tema kita. Modal masuk surga, mukaddimah pertama adalah kesuksesan hakiki tatkala seseorang masuk surga jauh dari api neraka. Ini mukaddimah yang pertama. Mukaddimah yang kedua, Pak. Jadi semua yang tadi sekitar berapa menit tadi itu mukaddimah, belum tema kita. Mukaddimah yang kedua tentang surga. Tema kita apa, Pak? Modal masuk surga. Mudah-mudahan mukaddimah yang pertama tadi merubah cara berpikir kita. Kalau berkenalan dengan seseorang, bukan dilihat mobilnya berapa, mobilnya apa, hartanya bagaimana. Enggak. Dilihat hafalan Qur'annya berapa, ilmu agamanya gimana, ibadahnya bagaimana. Itu yang jadikan. Lihat ibu-ibu, pesan saya, dan ini masih berkaitan dengan mukaddimah yang pertama, pendahuluan yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, sinfani min ahli nar, dua golongan dari penghuni neraka, lam arahuma, aku tidak pernah melihat dua penghuni tersebut, dua jenis ini. Salah satunya yang kita bicarakan satu saja, yang dua bukan pembicaraan kita. Salah satunya adalah, lihat Bu, nisaun kasiat ariyat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Para ulama mengatakan maksud dari memakai pakaian tetapi telanjang, maksudnya adalah seperti sebagian wanita menutup sebagian tubuhnya, sebagian yang lain terbuka, itu memakai pakaian tetapi telanjang. Ini penjelasan pertama. Yang kedua, memakai pakaian tetapi telanjang maksudnya adalah memakai pakaian ketat sehingga seluruh tubuhnya kelihatan, meskipun pakai jilbab. Sekarang kan lagi model, Pak, pakai celana ketat sampai belahan pantatnya kelihatan, tapi pakai jilbab. ini gak ada manfaatnya. Itu namanya wanita pakai pakaian tapi telanjang. Tafsiran yang ketiga, maksud wanita memakai pakaian tapi telanjang adalah memakai pakaian tapi transparan. Kainnya itu bisa dilihat, apa yang ada di belakang ketahuan. Ini gak ada manfaat juga. Ini namanya memakai pakaian tetapi telanjang. Yang keempat, ini yang berkaitan dengan tema kita. Wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang adalah wanita yang cuma memperhatikan model. Model rambut, model alis. Alis kadang-kadang, subhanallah, para perempuan ini aneh. Dikerik, habis itu dicoret-coret. Aneh, habis dikerik dicoret-coret. Ya, kok bisa? Ngapain? Ya sudah, biarin aja begitu. Dan kalau dicoret-coret pasti jelek, Pak. Saya katakan kepada perempuan, pasti jelek. Kenapa? Karena Allah menciptakan seluruh anggota tubuh kita ini dengan ilmu dan hikmahnya. Seluruhnya diciptakan Allah itu ahli pencipta. Dan ciptaannya diletakkan pada tempatnya secara proporsional. Makanya kalau dirubah pasti jelek. Ya, taib. Kemudian perhatian kepada model, bulu alis, bulu mata. Kemudian perhatian kepada kuku, perawatan kuku. Dalam bahasa kerennya pedi-medicure, ke salon. Perhatian kepada kemulusan kulit, tidak mau jerawatan. Tapi kalau dilihat dari sisi agamanya, maka nol, telanjang. Pakai pakaian, tapi telanjang. Memperhatikan pakaiannya, modelnya, tasnya. Tasnya branded, harus mereknya tertentu. Tapi untuk agama nol. Hafalan Qur'annya cuma apa tadi? 3 kul. Tambah surat paling favorit Inna Ataina. Ya. Hukum haid dan nifas ditanya, yang mana seorang perempuan tidak boleh bodoh di dalamnya? Enggak boleh bodoh, Pak. Tentang hukum haid. Haram untuk bodoh. Dan mempelajari haid, hukumnya bagi perempuan itu hukumnya wajib. Itu bukan tugas anak-anak pesantren saja, bukan. Bukan tugas santriwati, kemudian kiai, bunyai, enggak. Semua muslimah wajib mengetahui hukum haid. Ini enggak tahu. Nah, ini namanya memakai pakaian tetapi telanjang. Maka mulai saat ini coba dirubah cara berpikir kita. Orang sukses masuk surga jauh dari api neraka. Ini mukaddimah yang pertama. Mukaddimah yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga. Allah Subhanahu wa taala sering sekali berfirman di dalam Al-Qur'an tentang bahwa surga didapat dengan amal. Ingin masuk surga, beramal. Ya, ingin masuk surga hendaknya kita beramal. Coba perhatikan beberapa ayat, di antara ayat-ayat yang menunjukkan akan hal itu surat An-Nahl ayat 32. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Silahkan kalian masuk ke dalam surga. Disebabkan apa? Sebabkan amal kalian. Ini mukaddimah kedua. Masuk surga harus usaha. Enggak boleh angan-angan. Ada seorang pernah bertanya kepada saya, Ustaz, saya ini ingin masuk surga. Setelah mendengar kajian tentang surga dari Ustaz, saya ingin sekali masuk surga. Tapi saya tahu diri, Ustaz, saya ini pemalas. Suka nonton televisi, nontonnya yang lawak-lawak. Malas untuk bangun malam, malas untuk sholat subuh, malas. Tapi saya ingin masuk surga. Boleh enggak saya tetap berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga, meskipun emperan surga aja? Enggak boleh. Ya, surga didapat harus usaha. Tidak boleh angan-angan, enggak boleh. Harus ada usaha. Lihat, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih." Hadis riwayat Muslim. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang dia benci. Sekarang hujan, tapi ada pengajian di Masjid Al-Muhajirin. Tetap datang meskipun hujan. Ada sakit di tangan, ya, tetap sholat dan berwudu. Mungkin hanya dilap-lap begitu saja, tetapi tetap sholat. Dan khusus untuk sholat, Pak. Sholat itu tidak ada cuti. Enggak ada cuti, Pak, sholat. Kalau sudah dia muslim, balik, berakal, selain wanita haid dan nifas, enggak ada cuti. Meskipun dia sakit stroke, selama masih sadar, tetap wajib sholat. Enggak ada cuti sholat itu. Mau mukim, mau safar kayak saya sekarang, enggak ada cuti, tetap wajib sholat. Mau sakit, mau sehat, tetap wajib sholat. Mau bisa berdiri, hanya duduk, tetap wajib sholat. Sekarang sakit gigi dikit, tinggal sholat. Enggak ada cuti sholat itu. Kita kembali ke permasalahan. Maka surga didapat harus dengan usaha. Allah berfirman tadi, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah ke dalam surga dengan sebab apa yang kalian telah amalkan. Ta'malun, bukan ta'lamun. Bukan dengan apa yang kalian ilmui, enggak. Ilmu baru diamalkan. Maka surga ujungnya. Lihat lagi dalam surat Al-Ahqaf ayat 14. Allah berfirman, "Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun." Merekalah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya ganjaran atas apa yang telah mereka amalkan. Surga harus beramal, Pak. Enggak boleh cita-cita aja. Harus amal. Cuma ingat, amalan kita bukan barteran surga. Apa arti barter, Pak? Tahu barter, Pak? Apa artinya barter? Tukaran. Enggak. Misalkan, saya beri contoh. Kita nanti di akhirat berhadapan dengan Allah, kemudian kita katakan, "Ya Allah, ini saya sudah sholat dari mulai balik sampai saya mati. 5 kali sholat sehari semalam. Wajib. Mana pahala surga saya?" Enggak bisa begitu. Allah enggak bisa dipaksa. Di dalam surga ada pintu surga Royyan namanya. Yaitu surga yang disediakan untuk orang-orang yang berpuasa. Nanti di hari kiamat kita enggak bisa bilang kepada Allah, "Ya Allah, saya puasa bulan Ramadan. Mana surga Royyan saya?" Enggak bisa. Surga itu mutlak karena karunia dan rahmat Allah. Adapun amal hanya salah satu sebab yang seseorang masuk ke dalamnya dengannya surga. Masuk ke dalam surga dengannya. Nah, ini harus diingat, Pak. Itu mukadimah yang kedua, Pak, ya. Bahwa surga harus usaha, Pak. Usahanya bagaimana? Usahanya ada dua. Entah mengerjakan yang wajib atau meninggalkan yang haram. Itu usaha masuk ke dalam surga. Ya? Baik. Dan ingat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa surga bukan tukaran amal, enggak. Lihat hadisnya, riwayat Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yudkhila ahadukum amalahul jannata." Artinya, seseorang amalannya tidak akan memasukkannya ke dalam surga sama sekali. Para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" "Tidak juga engkau wahai Rasulullah?" "Tidak juga aku. Amalanku tidak memasukkanku ke dalam surga." Artinya, amalanku bukan tukaran surga. Bukan barteran surga. Gak bisa. Karena, Pak, amalan kita dibanding nikmat Allah gak ada apa-apanya. Saya ulangi, kenapa amalan kita bukan barteran surga? Karena amalan kita dibanding surga tidak ada apa-apanya. Contoh, kalau kata Allah kepada kita, "Wahai fulan, wahai umat manusia, Kalau kamu ingin bersyukur, hitung nikmat bernafas. Bernafas bayar, seperti kamu beli bensin. Motor, mobil gak bisa jalan kecuali dengan bensin. Manusia tidak bisa hidup kecuali dengan nafas. Dan nafas disuruh oleh Allah bayar. Subhanallah. Gimana coba? Maka tidak bisa kita, ini wahai Allah amalanku, mana surgaku. Gak bisa. Karena dibanding nikmat Allah tidak ada apa-apanya kita ini. Paham maksud saya, Pak? Bisa dipahami ini? Baik. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang, kalau sudah kita pahami itu, mukaddimah yang ketiga dari surga, yaitu ketahuilah bahwasanya apabila bapak, ibu, saudara, saudari sekalian mendengar tentang surga, maka mendengar ceramah tentang surga seperti sekarang, membaca buku tentang surga, maka ketahuilah bahwa surga adalah tempat nikmat yang paling indah dan tidak bisa dibayangkan. Saya ulangi, ringkasan surga, kalau bapak dengar kajian, ceramah agama, baca buku, di dalamnya ada kata surga, maka ingat perkataan saya ini. Dia adalah tempat nikmat yang paling indah yang tidak pernah bisa dibayangkan. Enggak pernah bisa dibayangkan. Tempat nikmat paling indah tidak pernah bisa dibayangkan. Saya ingin menguji sekarang pengetahuan bapak tentang surga. Pertama pertanyaan saya, mau masuk surga, Pak? Mau. Kenapa, Pak? Hah? Karena ada nikmat. Apa yang bapak ketahui tentang nikmat surga? Yang menjawab saya kasih duit 50.000. Iya, tadi kemarin di Jayapura saya bagi-bagi duit. Hah, yang menjawab. Ingat, lihat, harus jeli. Yang menjawab tidak mesti harus benar. Ya, pertanyaan pertama adalah mau masuk surga? Mau. Kenapa ingin masuk surga? Karena ada nikmat. Saya tanya lagi, apa nikmat yang ada di dalam surga yang bapak ketahui? Silakan. Melihat Allah. Silakan, Pak. Halal. Ya. Melihat Allah. Tapi jujur, Pak. Jujur. Bapak yang menjawab tadi. Bapak mau melihat Allah atau melihat bidadari? Hah? Ayo, siapa yang bisa jawab lagi? Masukkan itu ke dalam hati, Pak. Saya mau melihat Allah atau mau melihat bidadari? Mana yang lebih indah? Ya. Bapak, ibu, saudara, saudari, sebagian orang kalau saya tanya, Pak, mau masuk surga? Mau. Kenapa? Karena indah, nikmat. Surga, terdapat nikmat. Apa nikmat surga? Bidadari. Jadi seakan-akan di dalam surga cuma ada satu nikmat, yaitu bidadari. Kita katakan, kita tidak meremehkan bidadari. Bidadari, nikmat yang paling agung. Salah satu nikmat teragung di surga. Ya, wanita yang tidak pernah perawan, yang tidak pernah habis keperawanannya, wanita yang mohon maaf buah dadanya tidak pernah turun. Wah, ini parno, Ustaz. Ya, itu disebutkan dalam Al-Quran. Wanita yang sering, ibu-ibu yang di belakang sana, istri-istri kita sering cemburu gara-gara bidadari ini. Pernah dalam sebuah riwayat Muslim, seorang ibu-ibu berkata, Ustaz, saya dapati sebuah riwayat sahih bahwasanya laki-laki penghuni surga nanti akan memeluk bidadari selama 70 tahun. Dipeluk 70 tahun. Bapak meluk istri berapa menit? 70 tahun dipeluk, enggak bosan. Dipeluk 70 tahun. Maka ibu-ibu ini bertanya, kalau suami saya memeluk bidadari 70 tahun, bagian saya kapan? Ya, itu nikmat bidadari. Dan ini salah satu nikmat yang ada di dalam surga. Bapak Ibu, sedikit saya ingin menyinggung tentang pengetahuan Islam, ilmu agama. Suatu ketika di bulan Ramadan, saya diundang untuk mengisi pengajian sebelum berbuka. Waktu pengajiannya cuma 20 menit. Dalam hati saya, 20 menit dapat apa? Tadi aja mukadimah berapa coba? Ini sekarang baru mukadimah ini. 20 menit saya dapat apa? Dalam hati saya seperti itu. Ustaz, pokoknya paling maksimal 20 menit. Karena habis itu kita ingin buka puasa. Baik, ayolah. Kajian 20 menit. Dan sebagian manusia seperti itu, Pak. Untuk agama, maunya yang sederhana mungkin. Tapi untuk dunia, mau yang paling perfect. Betul apa betul? Kalau untuk agama sekedarnya, pergi ke masjid seasalnya, tunaikan sholat setunainya. Tapi kalau untuk pergi ke kantor, wah, paling necis. Harus setrika, harus wangi, harus ini, harus ini. Kenapa? Untuk menghadap Allah, Rabbul makhlukin, Rabb kita, Rabbnya para makhluk, kita seadanya. Kalau untuk beragama, kita seenaknya. Sama, nuntut ilmu agama, ceramah cuma 20 menit. Nonton televisi yang kadang-kadang lebih condong kepada dosa dan maksiat, terutama semakin malam semakin maksiat, kadang-kadang bisa berjam-jam. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, perhatikan baik-baik. Orang ini kemudian, ya sudah Ustaz, ya saya terima 20 menit. Baik. Saya bingung dari rumah ke kantor itu apa yang saya sampaikan nanti 20 menit biar masuk ke dalam hati, biar jadi ilmu. 20 menit. Ya, saya punya ide. Sampai saya mukaddimah sedikit, alhamdulillah rabbil alamin, shalatu wassalamu ala rasulullah, selesai, saya langsung tanya, "Pak, waktu saya cuma 15 sampai 20 menit." Diberi panitia seperti itu. Kajian ini saya cuma ingin bertanya. Pertanyaannya adalah, siapa yang mengetahui keutamaan bulan Ramadan? Bapak dan ibu yang hadir nunduk. Toleh kanan, toleh kiri, mulai keluar handphone, ingin bertanya kepada Syekh Google. Tanya kepada internet. Keutamaan bulan Ramadan enggak tahu. Bagaimana mau mengisi bulan Ramadan sebaik-baiknya? Makanya orang bulan Ramadan tidur, enggak banyak ibadah. Bulan Ramadan yang aturan bulan baca Quran, tidak ada baca Qurannya. Enggak pernah menghatamkan walau sekalipun dalam bulan Ramadan karena tidak tahu keutamaan keberkahan bulan Ramadan. Sama kayak tadi. Saya tanya tadi, apa kenikmatan di dalam surga sehingga kita semua ingin masuk surga? Maka kita harus tahu sehingga kita tertarik untuk masuk ke dalam surga. Ya? Dan inilah yang ingin kita kaji. Kenapa kita ingin masuk surga? Karena di dalamnya kenikmatan. Dan saya pesan kepada tentang mukaddimah yang ketiga tadi, bahwasanya surga, kalau Bapak mendengar, Bapak baca buku, maka surga itu tempat paling nikmat yang tidak bisa pernah dibayangkan. Dan itu bukan perkataan saya, itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ya, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, beliau mengatakan, "Innal jannata la khatara laha." Surga itu tidak bisa dibayangkan nikmatnya, indahnya. Enggak bisa dibayangkan. Bapak sekarang membayangkan minuman yang paling nikmat tidak akan pernah sama dengan minuman yang ada di dalam surga. Yang kedua, Bapak membayangkan wanita yang paling cantik. Tadi di Masjid Al-Ikhlas saya sudah singgung tentang melihat wanita yang diharamkan. Bapak membayangkan wanita yang paling cantik. Kadang-kadang sedikit menyinggung tentang suami istri. Kadang-kadang Pak, suami itu sering zalim kepada istrinya. Contoh misalkan, istri sakit tidak dibawa ke dokter. Bahkan ada sebagian kadang-kadang istri sakit dimarahin. Istri sakit dimarahin. Kenapa sakit? Buang-buang duit aja. Benar apa benar? Hah? Ada sebagian suami enggak seperti itu? Ya, anaknya sakit. Kenapa sakit? Ke dokter mahal tahu. Sakit istrinya, bukan malah disayangin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, perhatikan baik-baik. Sekarang saya katakan tadi mukadimah yang ketiga, bahwasanya surga tempat indah yang paling indah, tidak pernah bisa dibayangkan. Tidak akan pernah bisa dibayangkan. Dan nanti akan saya sebutkan tentang keindahan-keindahan surga. Saya sebutkan satu deh, karena waktunya sampai jam berapa? Sampai maghrib. Sudah habis. Baru mukadimah habis. Bagaimana ini? Lanjut. Jam berapa? Maghrib jam berapa? 18. 18 berapa? 20. Saya izin kepada pengurus masjid sampai maghrib boleh? Boleh ya? Boleh. Nanti habis maghrib kan enggak ada. Habis maghrib ada ustaz lain kan? Jadwal saya habis isya kan? Betul enggak? Mana panitia? Abu Yazid mana? Iya, habis isya jadwal saya. Betul. Jadi sampai maghrib kita sholat maghrib di sini. Ya, jadi insyaallah jam 6 kita berhenti. Jam 6 itu sudah masuk pertanyaan. Berarti waktu saya tinggal 1 jam lagi. Mohon sabar. Ya, sabar kan? Baik. Karena saya jarang-jarang datang ke sini, mungkin juga ini pertemuan terakhir nantinya. Ya, enggak tahu umur kan. Maka kita maksimalkan. Mudah-mudahan bisa bersabar. Sudah, kita sudah terlalu sering nonton televisi, berita, tinggalkan dulu. Untuk hari ini tinggalin dulu. Ya, untuk hari ini duduk di masjid mendapat doa dari malaikat. Selama kita duduk di masjid, malaikat mendoakan dengan dua doa. Allahumma ighfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni si fulan, rahmati si fulan. Selama dia duduk di masjid. Baik, saya lanjutkan. Lihat, saya akan sebutkan nikmat surga. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an tentang nikmat surga. Wa dhullilat 'alaihim qutufuha tadlila. Ya, surah Al-Insan ayat 14. Saya ulangi ayatnya, wa daniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Al-Insan ayat 14. Artinya, pohon di surga itu sangat rindang, sangat lebat. Saking lebatnya, penghuni surga tidak pernah melihat matahari. Jadi di surga, Pak, di sini mungkin banyak orang Jawa, di surga nggak ada sumuk, sumuk nggak ada, sumuk panas nggak ada. Karena gak ada pernah melihat matahari. Saking rindangnya. Ini satu keindahan surga. Yang kedua, wadaniatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Artinya apa? Dan ada pohon, ada ranting. Ada ranting buah-buahnya. Itu ranting buah direndahkan serendah-rendahnya. Pak, di surga tidak ada manjat. Gak ada manjat. Dan ini salah satu nikmat Allah. Coba bayangkan, Bapak, yang suka makan es kelapa. Kata pedagang es kelapa, kami dari perkumpulan pedagang es kelapa muda. Apa namanya kalau di Papua, es kelapa? Nabira apa? Sama, es kelapa ya. Es kelapa, air kelapa itu, es kelapa muda. Kami berhenti, resign dari pekerjaan kami. Kaum muslim yang ingin makan dan minum es kelapa muda, manjat sendiri sana. Itu dunia, Pak. Dunia yang kadang-kadang kita berkelahi karenanya. Ciri karakteristik dunia itu tiga. Sulit didapat. Sulit didapat. Harus manjat, harus mengaungi lautan. Saya dapat istri, harus mengarungi lautan dari Kalimantan ke Pulau Nusa Tenggara Barat. Istri saya dari Lombok. Itu pun alhamdulillah diterima. Mungkin dia perempuan satu-satunya yang mau menerima saya. Nah, sulit Pak dunia itu. Maka jangan pernah tertipu dengan dunia. Sulit didapat. Ciri kedua dari dunia adalah kalau dapat enggak sempurna. Enggak sempurna. Air mana ada yang sempurna? Makanan mana ada yang sempurna? Enggak ada. Katanya, kamu menikah aja dengan perempuan si fulan. Cantik, pintar agama, tinggi, macam-macam. Ternyata setelah dinikahi, ada aja kekurangannya. Minimal kalau kentut bau. Betul. Ya. Kurang. Enggak sempurna. Ciri karakteristik dunia yang ketiga yaitu kalau sudah dapat sudah tidak sempurna, sudah sulit nyarinya, kalau dapat pun cepat rusak. Coba istri kita yang dulunya cantik luar biasa, setelah beberapa tahun ya gemuk sebelah sini, gemuk sebelah sana, cepat rusak. Makanan cepat basi. Di surga Pak, saya akan sebutkan sekarang. Lihat. Wadaniatan alaihim dhilaluha wa dhullilat qutubuha tadhlila. Ranting buahnya direndahkan serendah-rendahnya. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, disebutkan maksud direndahkan serendah-rendahnya rantingnya adalah apabila penghuni surga berdiri, itu pohon dan buahnya di sampingnya sambil berdiri. Jadi enggak ada manjat, tinggal ngambil. Kalau penghuni surga duduk seperti ini, maka pohonnya ikut duduk. Kalau penghuni surga berbaring, pohonnya ikut berbaring. Subhanallah. Lalu Pak, dengan apa kita jual surga kita hanya dapat dunia? Orang nipu, mencuri, berjudi, dan segala macam mengais rezeki dengan cara yang haram. Mau-maunya dapat dunia yang sulit didapat. Kalau dapat gak sempurna, cepat rusak. Menjual surga yang luar biasa tadi. Jangan mau Pak. Ya. Dan kemudian ciri dunia yang keempat kalau boleh ditambah. Kalau dapat pun tidak bisa dibawa mati. Bisa gak dibawa mati? Rumah sebesar itu bisa dibawa mati? Ya, istri kita yang katanya ngaku sayang kepada kita, cinta, I love you full. Hah? Kalau kita mati, suami mati, yang paling semangat memanggil tukang pemandian mayat kita siapa? Itu tuh yang di belakang ibu-ibu. Paham maksud saya Pak? Kalau kita mati, yang paling semangat memandikan mayat kita, manggil tukang mandi mayat kita siapa? Tuh yang di belakang. Kalau dibayar ibu, bu, saya bayar bu, saya bayar 1 triliun, suami ibu tidak usah dikubur. Maka enggak mau, dia tolak 1 triliunnya, harus dikubur. Begitu dunia. Hati-hati yang tertipu dengan dunia. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan, terutama yang selalu ukurannya dunia, selalu berbicara dunia, membanggakan dunianya. Hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari. Baik. Sekarang contoh yang lain. Indahnya surga. Dan saya Pak baru berbicara tentang indahnya surga dari sisi tempat-tempat yang indah di surga. Saya belum berbicara tentang makanan, minuman, pohon, rumah, belum berbicara. Belum berbicara tentang bidadari. Baru tempat yang indah, baru pohon. Allah berfirman, di dalam Al-Quran tentang indahnya surga. Surat Al-Waqi'ah ayat 32 sampai 33. Lihat indahnya surga. Mati lampu? Gak bisa hidup lagi? Saya lanjutkan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tadi saya sudah mencoba untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang keindahan surga. Salah satu keindahan surga adalah Allah berfirman di dalam surat Al-Waqi'ah. Coba perhatikan di dari mulai surat Al-Waqi'ah ayat 28 sampai 37. Al-Waqi'ah dari mulai ayat 28 sampai 37. Ya, lihat ini indah, keindahan-keindahan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 28, coba perhatikan. Fi sidri makhdud. Artinya surga di dalamnya penghuni-penghuninya berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Gak kuat. Saya lanjutkan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah ini tidak mati lagi. Perhatikan baik-baik. Allah berfirman di dalam surat Al-Waqi'ah dari mulai ayat 27 sampai 38. Sampai 38. Perhatikan Allah berfirman fi sidri makhdud. Para penghuni surga berada di pohon sidr yang tidak berduri. Jadi enggak ada pohon berduri di dalam surga. Pokoknya Pak, surga itu nikmat, tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan. Enggak ada buang air dalam surga. Ya, tidak ada buang air. Kebelet enggak ada dalam surga. Ya. Dan buang air itu kan capek, Pak. Pokoknya segala macam yang capek tidak ada dalam surga. Makanya kalau ada orang yang bertanya, "Ustaz, kalau saya mati," ini yang bertanya perempuan. "Kalau saya mati, lalu suami saya nanti nikah lagi dengan perempuan lain. Nanti di surga kira-kira kita bisa bertemu enggak? Karena saya masih cinta kepada suami saya." Maka jawabannya, di dunia tidak ada iri, dengki, marah, enggak ada. Atau ada sebagian kebalikannya. Kadang-kadang istri sudah sangat bosan dengan suaminya. Sampai-sampai dia pernah, ada seorang perempuan pernah bertanya kepada saya, "Ustaz, boleh enggak saya sebagai seorang istri berdoa kepada Allah begini? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Dan kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi." Rupanya dia udah bosan sekali dengan suaminya. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada kesulitan, kesedihan, kecapean, enggak ada di surga. Makanya di sini disebutkan fi sidri makhdud, di antara pohon sidr yang tidak berduri. Wa talhin mandud, dan pohon pisang-pisang yang bersusun-susun buahnya. Pohon pisang yang panjang buahnya. Kemudian wa dhillin mamdud, dan naungan yang terbentang luas. Naungan di surga tidak, saya bilang tadi, di surga tidak pernah melihat matahari. Tidak pernah merasakan panas matahari. La yarawna fiha syamsan. Mereka tidak pernah di dalam surga melihat matahari. Kemudian ini yang menjadi pembicaraan kita. Wa fakihatin katsira. Di dalam surga terdapat buah-buahan yang begitu banyak. Saking banyaknya, lihat. La maqtu'ah wa la mamnu'ah. Tidak pernah terputus dan tidak pernah terlarang. Artinya apa? Surga itu buah-buahannya tidak mengenal musim. Saya pernah, kalau boleh bercerita tentang diri saya ini baru tinggal di Indonesia 2 tahunan ini. Lama di Arab Saudi sekitar 13-an tahun. Suatu ketika, saya masih dengan keluarga di sana, bapak saya bilang, Din, nama saya Ahmad Zainuddin, Din, pulang ke Indonesia. Kenapa pak? Di Banjarmasin kota saya lagi musim durian. Saya termasuk pengagum durian. Oh iya siap pak. Karena satu dan lain hal pekerjaan di kantor, akhirnya saya terlambat pulang sekitar 1 bulan. Sampai di kota saya di Banjarmasin, saya tanya, mana pak duriannya? Ini sudah habis. Lihat, dunia itu mengenal musim. Habis musimnya, sudah habis buahnya. Surga tidak pernah mengenal musim. Allah berfirman, la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Buah-buahan yang banyak di surga tidak pernah terputus buahnya. Diambil ada lagi, ambil ada lagi, tidak pernah terputus. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan, la maqtu'ah syita'an wa la saifan. Artinya, buahnya itu tidak pernah mengenal musim panas, musim dingin, enggak ada. Kemudian, wa la mamnu'ah, dan tidak mamnu'ah. Mamnu'ah itu artinya tidak terlarang. Kalau buah bukan milik kita, pohonnya milik orang lain, maka tidak boleh kita mengambil. Itu di dunia. Di surga tidak ada yang terlarang. Semuanya bebas. Indah. Sekarang, indahnya surga dilihat dari sisi rumah, bangunan. Bangunan. Bangunan di surga ada rumah. Khadijah radhiyallahu anha pernah dikatakan oleh Jibril alaihissalam, akhbirha bi baitin fil jannah, abshirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wa la nasab. Artinya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, beritahu kepada Khadijah bahwa dia akan mendapatkan rumah di surga. Rumahnya gimana pak? Lihat, bukan seperti rumah-rumah dunia, enggak. Saya baru berumah di Indonesia 2 tahun, 1 tahun setengah sudah retak-retak, 1 tahun setengah catnya sudah mulai luntur, harus dicat. Itu dunia. Ya, surga gimana? Lihat. Bi baitin fil jannah min qasab la sakhaba fihi wala nasab. Rumah terbuat dari berlian. Bapak bisa bayangkan? Enggak bisa. Itulah surga. Tidak pernah bisa dibayangkan. Ya, tidak pernah akan bisa dibayangkan. Itulah surga. Rumah terbuat dari berlian. Dalam riwayat yang lain, labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah. Kita lihat keramik ini, ya. Persegi 4, itu satu dari emas, satu perak. Satu emas, satu perak. Satu emas, satu perak. Saya tadi ceritakan oleh panitia yang mengundang saya ke sini bahwa di Nabire ini kalau dapat menambang emas, kadang-kadang emasnya itu langsung bisa dipakai, diolah. Tidak usah dibersihkan lagi. Betul? Ya, seperti itu kira-kira. Nah, ini labinatun min dhahab. Keramik satu terbuat dari emas. Satu lagi perak. Emas, perak, emas. Satu rumah. Bisa dibayangkan? Enggak pernah bisa. Itulah surga. Rugi, Pak. Orang jual surga hanya dapat duit, hanya dapat dunia. Dunia. Rugi. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Belum lagi berbicara tentang bidadari. Bidadari itu keluar sebagian kecil dari tubuhnya, anggap jempolnya. Keluar memperlihatkan ke dunia, maka seluruh dunia terang benderang. Kok bisa Ustaz? Baik, itu mukaddimah yang ketiga. Yang keempat, jadi yang pertama tadi apa Pak? Pendahuluannya surga. Apa tadi pendahuluannya? Yang pertama apa? Hah? Pendahuluan tentang surga yang pertama apa? Tahu Bapak sebabnya kenapa? Karena tidak dicatat. Dan begitulah sebagian kaum muslim kalau nuntut ilmu agama sekedarnya. Coba berani seperti itu kalau lagi kuliah? Enggak berani. Untuk apa itu kuliah? Dunia. Ya? Ah, mukadimah yang pertama apa tadi Pak? Bahwa kesuksesan adalah masuk surga jauh dari api. Mukadimah yang kedua apa tadi Pak? Bahwa surga didapat dengan usaha. Mukadimah yang ketiga apa Pak? Surga adalah tempat nikmat yang paling terindah, tidak pernah bisa dibayangkan. Yang keempat, ya, yang keempat, mukadimah tentang surga. Pak, Bu, gaya hidup para sahabat Nabi, orang-orang yang diridhai oleh Allah, kalau untuk urusan akhirat, untuk urusan masuk surga, untuk urusan ibadah, maka mereka senantiasa yang paling tinggi mintanya. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, "Fa idza sa'altumullah fas'alul firdaus." Jika kamu minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Jadi bukan hanya sekedar, "Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga." Enggak, minta surga Firdaus. Wahai Rasulullah, kenapa harus surga Firdaus? "Fa innaha a'lal jannah." Surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Ini penyebab ini gaya hidup para sahabat, orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Kalau urusan akhirat, urusan surga, maka mereka minta yang paling tinggi. Maka kita juga seperti itu Pak, usahakan kalau minta surga yang paling tinggi. Saya ingin bertanya kepada Bapak, pernah berdoa, pernahkah berdoa minta masuk surga? Pernah? Baik. Pernahkah berdoa minta masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa? Ada yang pernah? Tanpa hisab, tanpa siksa. Ada satu orang yang menjawab, "Alhamdulillah." Itu luar biasa. Ustaz, memang kenapa kalau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Enak gak? Enak gak Pak? Ada yang mau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Mau? Kenapa Pak? Hah? Karena enak. Enak. Pernah nyoba? Hah? Perhatikan Pak, saya ingin menyinggung di sini sama seperti mukadimah yang keempat. Saya katakan kalau urusan minta akhirat, minta pahala, minta surga, maka minta yang paling sempurna. Jangan mau yang rendahan. Contohnya surga. Minta surga, surga Firdaus. Habis itu minta surga Firdaus tanpa hisab, tanpa siksa. Kok enak masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa? Kok tahu? Kan belum pernah nyoba. Maka lihat hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yudnil mu'mina yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat Allah akan mendekat kepada seorang manusia, seorang hambanya. Thumma yadha'u kanafahu alaih wa yasturuhu rabbuh. Lalu Allah menutupi hamba tersebut. Dan akhirnya yang ada antara Allah dengan hamba tersebut dua-duaan. Lalu Allah berfirman kepada hamba tersebut, ya fulan, wahai fulan, ata'rifu dzamba kadza. Lihat ini Pak, ini hisab Pak, sulit. Wahai fulan, tahu enggak ini dosamu? Diperlihatkan ada layar. Tuh lihat, tuh kamu dosa tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, jam sekian. Tuh lihat. Akal enggak bisa mengelak dia. Maka dia mengatakan, "Na'am ya Rabb." Iya wahai Rabbku, itu dosa. Ditanya lagi oleh Allah, "Ya fulan, ata'rifu dzamba kadza? Tahu enggak ini dosamu?" Maka orang itu mengatakan, "Iya wahai Allah." "Tahu enggak ini dosamu?" "Iya Allah." Itu hisab. Alangkah indahnya kalau orang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Ini Pak. Ya, itu mukaddimah yang keempat. Mukaddimah yang kelima, yang terakhir mukaddimahnya, yaitu tingkatan nikmat paling tinggi di surga adalah melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini menjawab pertanyaan Bapak tadi yang saya tanya, mau melihat wajah Allah atau melihat wajah bidadari? Maka Pak, wallahi seorang yang berilmu dan beriman, dia akan sangat berharap lebih untuk melihat wajah Allah. Kenapa demikian? Bayangkan saya Pak, wajah Allah yang kita selama ini sujud, ruku, nungging, sholat karenanya. Allah yang selama ini kalau sudah ada azan kita pergi ke masjid rumahnya. Allah yang selama ini kalau kita punya hajat kita berdoa lalu dikabulkan oleh Allah. Allah yang selama ini kalau kita resah, sedih, gelisah, banyak masalah, kita bersandar kepada Allah. Alangkah kita sangat rindu terhadap zat itu. Allah yang selama ini kalau kita punya masalah, kita bersandar kepadanya, kita sebut namanya. Alangkah kita rindu bertemu dengan zat itu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat terbesar surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang amalan, waktu saya tinggal 3 menit. Sebenarnya ketika kita berbicara modal masuk surga, maka modal paling utama adalah, catat ini baik-baik, modal paling utama adalah bertauhid. Apa itu tauhid? Menjadikan Allah satu-satunya yang kita ibadahi. Tidak ada sekutu bagi Allah. Sholat kita hanya karena Allah. Puasa kita hanya karena memenuhi perintah Allah, bukan karena siapa dan apa. Kemudian zakat, haji, baca Quran, berumrah, kita hanya karena Allah. Kalau kita meminta berdoa, maka kita berdoa hanya kepada Allah. Minta pertolongan, isti'anah, hanya kepada Allah. Minta perlindungan, isti'adzah, hanya kepada Allah. Minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, istighatsah, hanya kepada Allah. Itu kunci masuk surga. Itu modal utama masuk surga. Man mata walam yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang mati dan dia tidak pernah mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, masuk surga. Maka Pak, jauhi segala macam kesyirikan. Dan saya pesan, ucapan bapak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, meskipun triliunan kali, tidak akan manfaat kalau seandainya masih melakukan kesyirikan. Enggak manfaat kalau masih main jimat, kalau masih percaya kepada tukang ramal. Ingin menikah bertanya kepada orang yang dianggap bisa meramal, hari ini baik enggak? Ya, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Man mata wa yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan mensekutukan Allah, niscaya pasti masuk neraka. Itu pak modal utama masuk surga, yaitu mentauhidkan Allah dalam keadaan bagaimanapun. Penuh dengan penyakit, entah kita atau keluarga kita, na'udzubillah, penuh penyakit, maka jangan pernah minta kesembuhan kecuali kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Maka bapak ibu, itu modal paling utama. Modal paling utama masuk ke dalam surga, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti tauhid? Menjadikan Allah satu-satunya yang berkuasa mencipta mengatur. Satu. Yang kedua, menjadikan Allah yang satu-satunya diibadahi. Sekarang pak, contoh-contoh di masyarakat yang menyimpang dari tauhid. Bapak tahu Pantai Selatan? Bapak tahu Nyi Roro Kidul? Pernah dengar ceritanya? Kalau orang lewat di depan pantai, di tepi Pantai Selatan, tidak boleh pakai baju hijau atau semua yang berkaitan dengan hijau. Ini pak, menyimpang dari tauhid. Kenapa? Karena berarti dia menganggap ada yang mengatur, ada yang mencipta, ada yang mendatangkan bahaya selain Allah. Ini menyimpang tauhid dan diancam tidak masuk surga. Modal paling utama adalah bertauhid, beriman kepada Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, diibadahi. Contoh yang lain pak, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu kalau ada orang berdoa, doanya seperti ini, wahai Rasulullah, berikanlah syafaat kepadaku. Boleh enggak? Wahai Rasulullah, berikanlah syafaat kepadaku. Boleh tidak? Hah? Ragu-ragu? Boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena berdoa kepada Allah yang benar bagaimana? Ya Allah, wahai Allah, berikan syafaat Rasulmu kepadaku. Itu yang benar. Mintanya bukan kepada Rasulullah. Yang masih main sihir, saya gak tahu di Nabira ada sihir-sihiran gak? Yang masih bersumpah dengan nama selain Allah, itu tidak bertauhid. Misalkan ada orang mengatakan, demi Allah, maling ayam ditangkap, kenapa kamu nyuri? Demi Allah, demi Rasulullah, demi ibu saya. Wah, ini menyimpang tauhid ini. Yang benar itu cuma demi Allah, demi Rasulullah, demi ibu saya, demi keturunan saya, enggak boleh. Rasulullah SAW bersabda, man halafa falyahlib billah, wa man halafa bighairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Lihat lagi, ada bulan, bulan yang kadang-kadang orang gak mau nikah di dalamnya. Bulan apa itu pak? Hah? Bulan apa? Bulan apa? Muharram. Bulan Muharram. Kenapa pak? Karena menganggap bulan Muharram bulan sial. Ini menyimpang tauhid ini. Karena kesialan dan kebaikan hanya datang dari Allah, bukan dari hari atau bulan. Orang naik motor, naik mobil, nyetir mobil, plak ketabrak kucing. Mulai dalam hatinya ada semacam perasaan, wah ini kayaknya setirnya sudah tidak nyaman. Ini menyimpang tauhid ini. Kenapa? Karena dia menganggap kucinglah yang mendatangkan keburukan. Suatu ketika Pak, ada kawan saya, sopir taksi. Istrinya hamil 8 bulan. Kata mertuanya, wahai fulan, itu istrimu sudah hamil 8 bulan, mandi-mandi sana. Mandi. Dan jangan lupa kalau mandi sama kucing ya. Coba Pak, kenapa mandi sama kucing? Padahal kucing gak bisa kena air. Disuruh, wanita hamil suruh mandi sama kucing. Kenapa? Bukan sama sapi. Tahu Pak sebabnya? Karena kucing kalau melahirkan berapa Pak? Sekali melahirkan berapa? 4, 5. Tapi gak capek dia melahirkan. Maksudnya kalau mandi sama kucing maka nanti mitosnya akan mudah melahirkan. Ini namanya menyimpang tauhid. Karena yang memudahkan, yang menyulitkan hanya siapa? Allah. Yang masih pakai jimat, menyimpang tauhid. Yang masih meletakkan sesaji, kalau di Banjarmasin bubur merah, bubur putih, kopi pahit, kopi manis, ya, di bawah pelaminan. Ada enggak seperti itu? Ada enggak? Di daerah di tengah-tengah kaum muslim ada enggak? Ada. Itu menyimpang tauhid. Kenapa? Karena berarti minta bantuan kepada jin yang diserahi sesaji tadi. Padahal modal utama masuk surga adalah tauhid, beriman kepada Allah dan tidak mensyirikkannya. Ya, tinggal waktu 10 menit. Kalau ada pertanyaan 1 dan 2 pertanyaan silakan. Silakan Pak, Bu. Tidak ada pertanyaan? Silakan Pak. Silakan Pak. Ya. Iya. Sekarang para ikhwah, ada bapak bertanya, mungkin jamaah yang lain, bapak ibu belum mendengar. Kita, saya jelaskan tadi tentang mendahulukan akhirat lebih daripada dunia. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan fid dunya wal akhirah, dunia dulu kemudian akhirat. Maka pemahaman yang benar Pak atas itu adalah begini. Dunia itu kita jadikan usahanya untuk menuju akhirat. Ah begitu. Bukan berarti kita harus miskin. Ingat, ceramah saya tadi bukan berarti ingin ngajak bapak usah, gak usah kerja, miskin aja. Enggak. Tapi kalau kita kerja mengais rezeki, maka jadikanlah dunia itu sarana untuk apa? Untuk akhirat. Pak, 10 orang yang dijamin masuk surga itu semua orang-orang kaya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Talha, Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awam, itu semua orang kaya. Tapi kekayaannya tidak di hati. Kekayaannya dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Bisa dipahami. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silakan. Pertanyaan Bapak adalah itu keyakinan-keyakinan yang kita sebutkan tadi, seperti harus mencari hari baik, tidak boleh menikah bulan Muharram, kemudian kalau seandainya begini maka mitosnya seperti ini, mitosnya seperti ini mereka dapat dari mana? Sedangkan kita tahu bahwasanya yang bisa mengatur, mencipta, berkuasa hanya Allah. Dan kita, akidah kita, kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah. Maka jawabannya itulah pak, godaan syaitan mengganggu manusia. Dia kadang-kadang pak, orang lebih suka menyimpan keris. Dianggap kerisnya sakti mandraguna. Dimandiin dengan air kembang tujuh rupa. Sedangkan dia gak pernah mandi dengan air kembang tujuh rupa. Kenapa itu bisa terjadi? Ya? Nah, ini semua adalah bisikan syaitan agar menyimpang dari tauhid. Karena syaitan ingin dia punya kawan di neraka nanti. Inna syaitana yad'u hizbahu liyakunu min ashabin nar. Syaitan memanggil kawan-kawannya agar punya kawan nanti di neraka. Itu sebabnya makanya dia simpangkan manusia dari jalan tauhid. Ah, begitu. Ya. Ini maka harus berpegang. Alhamdulillah tadi coba Bapak perhatikan kajian-kajian kita tadi. Ya, walhamdulillah mudah-mudahan semuanya berdasarkan Al-Qur'an, hadis, Al-Qur'an, hadis. Umat Islam sekarang perlu, Pak, dipelajarkan kepada mereka Al-Qur'an, hadis, bukan cerita dongeng sana sini ketawa hahaha. Ya. Ya, umat Islam sekarang perlu ilmu. Ilmu agama berdasar Al-Qur'an dan Sunnah. Dan itu yang sudah kita lakukan tadi. Dan insya Allah habis Isya saya akan di Masjid Baitur Rahman. Dan ini berkaitan dengan ilmu tentang rumah tangga berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana hak suami, apa hak istri. Makanya temanya suami dan istri dituntut. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menghadirinya di jam berapa? Habis sholat isya langsung. Ya, kalau tidak ada lagi yang bertanya, maka kita cukupkan untuk persiapan sholat maghrib. Alhamdulillah selesai kajian kita. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.